ketiga dimulai dengan alhamdulillah bahwa apa, maka amal itu putus, tidak bernilai di hadapan Allah. Maka kita awali amal kita ini dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Setiap majlis kalau tidak disebut salawat, maka majlis itu menjadi majlis antanajifah, majlis bangkai, majlis busuk, majlis berbau. Kita tak ingin majlis kita ini menjadi majlis bangkai, maka kita pun bersalawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Laisa minna man lam yarham saghirana, siapa yang tidak sayang kepada yang kecil, wa lam ya'rif syarafa kabirina, tidak hormat kepada yang tua, maka dia bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka anak-anakku, adik-adik dan ibu-ibu, bil khusus sahibul bait, sahibul hajat, yang besar tidak disebut gelar, yang kecil tak dapat disebut nama, insyaAllah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Yang akan kita kaji pada kesempatan pagi menjelang siang ini adalah peran ibu sebagai al-madrasatul ula, lembaga pendidikan pertama dalam membentuk manusia. Kalau kita lihat kursi yang cantik, ukiran dari Jepara, itu dari pokok kayu di tengah hutan. Setelah dipotong, dikeringkan, dibawa ke kota, dipahat, lalu kemudian jadilah kursi. Maka untuk menjadi manusia, itu yang membentuknya itu bukan tukang, yang membentuknya itu bukan ahli ukir, tapi dibentuk adalah al-um, ibu, sebagai madrasatul ula. Sekarang ada namanya sekolah berkarakter. Anak ibu sekolah di mana? Sekolah berkarakter. Mantap ya. Iya. Artinya apa, Bu? Mbuhlah. Pokoknya berkarakter, kata orang, berkarakter, kata kita. Itu sekolah berkarakter. Saya bukan mau mengejek, mau menyepelekan. Sekolah itu nomor dua. Karena dalam Islam diajarkan yang penting, yang berkarakter pertama itu adalah ibunya. Yang satu mengatakan pendidikan anak dimulai dari sejak dia masuk TK. Yang satu mengatakan pendidikan anak dimulai sejak dia mulai bisa merespon. Yang satu mengatakan pendidikan anak dimulai sejak masuk pendidikan dasar. Tiga-tiganya salah total. Kapan pendidikan dimulai? Pendidikan dimulai ketika memilihkan ibunya. Saat ibunya salah, salah semua. Ini hanya saya sampaikan di pengajian ibu-ibu. Bapak-bapak yang hadir beruntung. Kalau saya sampaikan ini di pengajian bapak-bapak, bahaya. Ada ini bapak-bapak semua. Pendidikan bapak-bapak yang awal itu adalah ketika mencarikan ibunya. Langsung semuanya, ternyata saya selama ini salah, Pak Ustaz. Jadi, makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mauludin illa yuladu 'ala al-fitrah." Setiap anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Makna fitrah itu, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fitratul Islam. Anak itu sudah Islam, suci, bersih. Lalu siapa yang mengotorinya? Fa abawahu, kedua orang tuanya. Yuhawidanihi, merubahnya jadi Yahudi. Yunassiranihi, merubahnya jadi Nasrani. Yumajjisanihi, merubahnya menjadi Majusi. Memang dia tetap Muslim, KTP-nya Islam. Cara hidupnya Yahudi, cara makannya Nasrani, cara nikahnya Majusi. Yang membentuk itu siapa? Yang pertama kali membentuknya adalah ibu. Makanya ketika memilihkan ibu untuk anak kita, kata Nabi, pilihlah empat sifat. Apa sifat ibu itu? Tungkahul mar'atu li arba', perempuan biasanya dinikahi orang karena empat. Pertama, lima liha, karena kaya. Sebenarnya Pak Ustaz, dulu yang mau nikah sama saya ini banyak sekali. Saya orangnya ganteng dulu. Sekarang kok sisa-sisanya pun gak kelihatan lagi ya. Banyak dulu perempuan ngejar saya, Pak Ustaz. Tapi itulah yang saya pilih istri saya. Kenapa itu yang dipilih? Itu yang dulu cincinnya wake. Pertama, perempuan dinikahi karena mal, karena hartanya. Yang kedua, wali hasabiha, karena keturunan. Tengku, raden, raja, darah biru, orang kaya, orang hebat, anak pejabat, anak penguasa, anak kiai. Yang ketiga, wali jamal, beautiful. Kenapa nikah sama dia? Karena cantiknya. Tapi kata Nabi, kalau kau nikah karena hartanya, harta akan binasa. Kalau kau nikah karena sukunya, berapa banyak perempuan diusir dari pantangan suku, dilanggarnya pantangan suku, maka dicopot gelar-gelar kebangsawanannya. Kalau kau nikah karena wajahnya, hari berganti musim berubah, wajah akan berubah juga. Dulu waktu pertama nikah memang rambut bak mayang terurai, alis bak semut beriring, bibir bak delima merekah, pipi bak pau dilayang. So sweet. Tapi begitu 20 tahun pernikahan, tak nampak lagi mayang terurai, tinggal sumbu kompor. Tak lagi kelihatan delima merekah, tinggal semangka hampir busuk. Tak lagi nampak semut beriring bagai PNS bubar barisan. Kalau kau nikah karena bentuk ini semua, maka yang kau pandang, kata Nabi. Yang keempat, fasfar bidzatid din, pandanglah karena agamanya. Ini yang hadir di majelis ibu-ibu ini, kenapa bisa begini berkumpul bersama buat acara pengajian? Karena yang keempat, agama. Agama diambil dari kata aqama, meluruskan yang bengkok, yang miring ditegakkan, memutihkan yang hitam, menjadikan orang menjadi baik, maka pandanglah karena agamanya. Sekarang banyak perempuan dinikahi bukan karena agamanya, karena kaya di tengah perjalanan, bangkrut, miskin, utus, cerai. Karena anak raja, rupanya bapaknya raja palsu, ditangkap KPK, hancur dunia persilatan. Karena wajahnya, wajah berubah. Dulu memang mancung, setelah tua. Perempuan adalah bunga. Bagaimana sifat bunga? Kuntum, mekar, kembang, layu, kuning, mati. Kuntum, mekar, harum, layu, kuning, mati. Itu hakikat bunga. Sekarang banyak laki-laki tidak siap menerima bunga yang layu. Satu-satunya bunga yang tidak layu adalah bunga plastik. Maka banyak sekarang perempuan menanamkan plastik ke wajahnya. Sudah jelas orang Indonesia hidungnya pas-pasan. Nonton Joda Akbar. Sudah jelas orang Indonesia dagu pas-pasan. Yang ditonton Abad Kejayaan. Akhirnya hidung disuntik itu silikon. Mancung 2 bulan. Bulan ketiga turun. Dagu ingin punya lesung pipit seperti orang India di dagu. Disuntik plastik. Bulan ketiga turun. Hidung turun, dagu turun. Pas macam malampir. Bulu mata. Mau dipot, dicukur. Lihat wajah di kaca. Oh lah, engkau tak seperti dulu lagi. Sedih. Gimana caranya ya? Cukur aja, kata setan. Cukur aja, cukur aja, cukur aja. Ustaz sudah nyampaikan hadis, la'anallahul mutanammisat. Allah melaknat perempuan yang mencabut. Allah melaknat perempuan yang mencabut. Tapi kata dia, mohon maaf Ustaz, aku tidak mencabut. Merapikan. Diambillah pisau cukur suami dengan tangan bergetar. Habis itu. Tengok makin masak, mau kondangan tinggal sebelah. Akhirnya potong sebelah lagi, hilang dua-duanya. kawan udah telepon, gimana bu? Jadi kita, waduh gimana nih? Untung nampak di whiteboard ada spidol. Akhirnya, alhamdulillah selamat. Pergilah undangan, sampai di tempat undangan, mati lampu, kipas angin pun padam. Makan rendang panasnya minta ampun, luntur. Ambil tisu, panas sekarang ya dia. Panas lupa nengok. Orang senyum, kita senyum. Orang ketawa, kita ketawa. Yang diketawakan orang kita. Rupanya sudah tak ada alis mata lo. Balik ke rumah. Sampai di rumah, sudah jam 9 malam. Ketuk pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mas, buka pintu mas. Dibuka sama suami. Dilihatnya. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kenapa ini hantu gak pergi-pergi? Akibat memilih istri tidak pada agamanya. Makanya kata Nabi, jangan kau pandang karena kayanya, jangan kau pandang karena suku bangsanya, jangan kau pandang karena hartanya, pandanglah karena agama. Untuk apa bagi kami ini Pak Ustaz? Ibu-ibu yang selama ini kurang memperhatikan agama, perhatikanlah. Lalu apalagi gunanya untuk kami ini? Ibu kan akan punya mantu yang anaknya laki-laki. Jangan anak itu dong, sampean kan wis S1, sudah S2, sudah S3. Masalah istri carilah sendiri, gak bisa. Memangnya nanti kalau dia dalam masalah keluarganya bisa kita berlepas tangan? Tidak. Harus susun tim fit and proper test. Dengan ini saya Ibu Hajah Anu ingin mencari menantu. Tim fit and proper test. Ketua saya sendiri, sekretaris, konsultan Ustaz Abdul Somad dari Pekanbaru. Calon ibu berapa? Ada 3. Nomor 001. Kita lihat gaya. Tengok gayanya. Sukunya suku apa? Suku Jawa. Saya enggak mau punya mantu orang Jawa, Pak Ustaz. Enggak bisa. Asalkan dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terimalah dia. Itu guna konsultan, diangkat. Ibu maunya orang apa? Saya maunya orang Minang, Pak Ustaz. Biar mudah makan di rumah sederhana. Enggak bisa. Kita kan sudah sepakat tim ini. Yang jadi utamanya adalah din, agama. Jadi gitu Pak Ustaz, ya. Kalau mau saya diangkat jadi konsultan, dengar cakap saya. Kalau tidak, saya mundurkan diri nih. Oke lah Pak Ustaz, kalau gitu. Jangan kita permasalahkan suku, ya. Apalagi agama sekarang. Agamanya apa? Islam. Ini jilbabnya baru aja tadi pagi dikasih. Nanti kalau pulang ini sudah mau dimasukkan ke tas lagi. Gak bisa kita terima. Lalu kita cari dia. Begitu. Apa maknanya? Kita pertama kali berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Makanya tadi saya datang disambut dengan Tala'al badru alaina min saniyatil wada'. Ibu cuma rosak tanah wakina azabana. Untuk apa nasihat pernikahan? Tolonglah Pak Ustaz, ini hari pernikahan anak saya, hari paling sakral, 5 menit aja. Akhirnya Ustaz menyampaikanlah, hai kedua mempelai, inilah bekalku untuk bahtera rumah tangga kalian berdua. Mempelai itu enggak ada masuk lagi di kepalanya. Ustaz menasehati, mereka bukan yang dengarkan nasihat, cubit-cubitan. Lah ambil tuh Ustaz, suaminya, calon suami ambil tuh Ustaz. Makanya saya senang ini acara. Besok apa judulnya Pak Haji Henry? Judulnya pendidikan anak perempuan sebagai Al-Madrasatul Ula. Mantap, bagus. Mudah-mudahan ibu-ibu nanti akan menceritakan ke anaknya. Ternyata ibu-ibu enggak perlu cerita ke anaknya. Nanti kalau pulang dari sini anaknya nanya, ma ya atau di pengajiannya? Iya. Judulnya apa? Ibu sebagai lembaga pendidikan pertama. Yang ceramah siapa? Siapa nama ustaz kita ini? Nama saya mudah ingatnya. Kul wallahu ahad. Allahu somad. Ustaz itu ceramah tentang apa tadi, Mak? Tentang pendidikan anak. Apa aja isinya? Mama enggak ingat. Atau apa aja. Nanti kita tunggu rekamannya. Itulah enaknya canggih zaman sekarang. Maka anak laki-laki didengarkan. Nah, kau akan jadi kepala rumah tangga. Kau cari istri yang soleha. Bukan cuma pandai pakai lipstick. Bukan cuma pandai ke salon. Tapi pandai mendidik anak-anakmu. Engkau juga, hai anakku yang perempuan, generasi akan datang, mau jadi masuk surga, masuk neraka, itu terletak di genggaman tanganmu. Umat ini akan baik kalau perempuan yang baik. Makanya dikatakan dalam pepatah, bukan hadis Nabi, An-Nisa, Nisa perempuan, Imadul Bilad, tiangnya negeri. Iza saluhat saluhatil bilad. Kalau perempuannya baik, negeri menjadi baik. Wa iza fasadat, kalau perempuannya rusak, maka negeri menjadi rusak. Ibu-ibu, andailah ibu-ibu di Batam ini seperti ini semuanya, takkan ada perempuan yang tak pakai jilbab. Kenapa? Semuanya, dari mulai ibu di ujung, di tengah, sampai ke ujung, saya melihat jilbabnya, jilbab syar'i semua. Sampai yang dibalik-balik tiang, syar'i semuanya. Jilbab syar'i ku apa, Pak Ustaz? Apa jilbab syar'i itu, Pak Ustaz? Inilah jilbab syar'i. Menutup leher, menutup dada, sampai ke bawah. Ini anak-anak kita nonton. Coba lihat, kenapa anak jilbabnya panjang? Karena ibunya jilbab panjang. Kenapa anak jilbabnya panjang? Langsung praktek kenapa? Kenapa enggak pakai jilbab? Karena laki-laki. Jangan takut. Ustaz baik. Artinya apa? Pengaruh perempuan luar biasa. Saya ceramah di Kuala Lumpur satu minggu. Pergi ke Selangor, pergi ke Ipoh, pergi ke Malaka, pergi ke Petaling, keliling. Pergi ke Masjid Besi. Sampai ada ibu-ibu yang nanya saya, Ustaz Somad? Iya, makcik. Mak Ustaz ikut ke dalam rombongan? Tidak, mak saya tak ikut. Maknya di mana? Di Pekanbaru Riau. Kenapa, makcik? Saya nak jumpa dengan mak Ustaz Somad. Kenapa cari mak saya? Ngomong aja sama saya. Karena ini pasti dibentuk oleh seorang ibu. Dia mau cari mak saya. Dia mau tanya gimana dulu ibu membidik anak ini. Waduh, ternyata dia cuma mau cari mak saya. Di balik seorang laki-laki yang sukses, maka di sana ada seorang ibu mendidik yang luar biasa. Sekarang kan sering kita dengar ungkapan, di balik seorang laki-laki yang sukses, ada seorang perempuan yang luar biasa. Istri, betul. Tapi setelah dia ketemu istri itu kapan? 25 tahun. Sebelum itu, seorang perempuan mendidik dia. Tapi kalau laki-laki, kalau perempuan, di balik seorang perempuan yang sukses, ada seorang laki-laki yang stres. Kalau dia tidak patuh sama suami. Kalau ada keterangannya. Nah, datanglah mahasiswa nemuin saya. Pak Ustaz Somad, ya, Ustaz masih kenal sama saya? Kenal. Mahasiswa Bapak dulu, ya, saya sehari-hari dosen di UIN Suska, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru. Ya. Saya mahasiswa Bapak dulu, masih ingat? Iya, masih ingat. Saya sudah tamat kuliah, Pak, alhamdulillah. Sudah kerja, Pak, alhamdulillah. Belum nikah, Pak, na'udzubillah. Dulu kan Ustaz pernah ngomong di lokal, kata Ustaz kalau mau cari istri itu sifatnya empat, kaya, bangsawan, cantik, dan taat beragama. Ustaz bisa enggak nyarikan saya yang ada empat-empatnya? Saya bilang kalau saya ketemu, ngapain saya kasih ke kamu? Artinya apa? Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Siapa mencari kawan yang tidak punya cacat, seumur hidup enggak bakalan punya kawan. Siapa yang mau cari mantu yang enggak bercacat seumur hidup orang duit mantu? Siapa yang mau cari suami tidak bercacat seumur hidup akan jadi gadis tua? Jadi kalau ada kurang-kurangnya dikit, anak mantu saya ini kurang Pak Ustaz, apa kurang putih berarti hitam? Hitam manis. Kita yang sebagai teman-teman sahabat jangan membumbui, mengompori ketika dia curhat. Mbak, aku rasa enggak senang dengan mantu ini. Kenapa? Dia terlalu hitam. Oh, mau manis kok. Jangan kita katakan, mantu kamu hitam manis, ya, ya bahaya nih. Kenapa? Nanti habis manisnya tinggal hitamnya. Jangan kita membawakan angin segar. Jangan kita menyemprotkan api di tengah lalang kering. Itulah kita. Mbak, saya kurang senang nih mantu saya. Gayanya kampungan. Gak apa-apa. Yang penting kan agamanya, kata Ustaz kemarin. Yang penting agama. Itu yang tidak akan lapuk karena hujan, tidak akan lekang karena panas. Mana contohnya? Ya ini, ibu-ibu. Bisa berkumpul, bisa bersama. Pak Ustaz, sudah dapat empat-empatnya. Alhamdulillah. Nanti dialah yang diikat oleh anak kita. Saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran gak pernah dibuka sampai mati tunai. Jangan. Mahar pakai Al-Quran sah, tapi kita nasihatkan, pilihlah Al-Quran sebagai bacaan, bukan sebagai souvenir penghias lemari, bukan sebagai akad pelengkap urukut nikah, tapi sebagai pedoman hidup. Setelah dia menikah, maka dia pun akan diberikan Allah rezeki. Hamillah dia. Selama hamil itu apa yang dia baca? Dia akan baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Quranil Hakim. Innaka laminal mursalin. Kenapa dia baca Yasin? Karena ibunya dulu selalu dia lihat baca Yasin. Maka ketika ibu baca Quran, anaknya tenang di dalam. Sambil dia mengaduk kopi susu suaminya, dia baca salawat. Salatullah, salamullah. Suaminya tenang, anaknya di dalam pun tenang. Buka surat dalam Al-Quran, Al-Insan, yang dibaca subuh Jumat oleh imam pada rakaat kedua. Hal ata'alal insani inum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Manusia bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Setelah itu dijadikan Allah Ta'ala dia, faja'alnahu sami'an basira. Manusia bisa mendengar dan bisa melihat. Ternyata setelah penelitian, anak dalam kandungan bisa mendengar. Anak yang di dalam itu bisa mendengar. Maka dibuatlah acara tur di Rusia, Moskow. Tur ke museum. Yang boleh ikut tur ini, mohon maaf, hanya ibu-ibu hamil 5 bulan ke atas. Ustaz Somad kalau mau daftar, enggak diterima. Ustaz mau ikut, ya hamil dulu. Setelah ibu-ibu hamil dibawa tur, di mana dibawa? Museum. Apa yang dilihat? Mereka melihat lukisan-lukisan klasik di dinding museum. Telinganya mendengarkan musik-musik Beethoven, simfoni, Mozart, musik klasik. Ternyata, menurut penelitian di Rusia, ibu hamil yang melihat pemandangan, telinga mendengar suara musik lembut, anaknya menjadi lembut, bukan lembu. Anaknya jadi lembut. Itu baru diketahui orang Rusia sekarang. Islam sudah mengajarkan sejak lama. Apa ajaran Islam? Anak didengarkan bacaan Al-Quran, suruh zikir, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kebetulan suara mantunya cantik. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Anaknya tenang, ibunya tenang. Kalau jantung ibunya tenang, maka jantung anaknya juga di dalam tenang. Pertama, cari ibunya. Setelah ibunya dapat, ibunya mengandung, berzikir, bersolawat, baca Quran. Anak tangga yang kedua, selamatlah anak di dalam. Ini sekarang, saya dari tadi, yang anak itu duduk di pangku, yang anak ini duduk minum, yang anak ini dengar ceramah, yang anak ini duduk khusyuk. Saya pernah ceramah di rumah orang, naik tangga, turun tangga, lompat sana, lompat sini, lari sana, bingung saya ceramah. Datanglah ibu-ibu, mohon maaf ya Pak Ustaz, anak kami memang nakal, iyalah saya bilang. Anak kami memang nakal, iyalah saya bilang. Mana ada anak enggak nakal sekarang, anak kucing aja nakal saya bilang. Pak Ustaz, gimana ya, kenapa anak-anak kami ini nakal? Jangan tersinggung ya, ya, janji, janji, swear, mm-mm. Tahu kenapa dia? Coba dulu, ini saya yakin kalau dulu dibacakan solawat waktu dikandung, pasti dia tenang. Tapi kenapa? Dinyanyikan kucing garong. Makanya dia makan kucing. Kucing garong itu kan bahasa Jawanya perampok. Es krim kawannya tarik, kue kawannya tarik. Sana wajah ibunya luka. Ibu kenapa? Dicakar anak saya Pak Ustaz. Itu kucing garong. Mantu ibu yang suka musik, yang suka musik memasukkan setan ke dalam telinga, musik memasukkan setan ke dalam hati. Kebetulan dia baca surat pendek, itulah yang menolong, menenangkan. Dah, sampai akhirnya anak itu lahir 9 bulan 10 hari di tempat ruang transit. Dulu katanya dalam kitab fikih itu orang bisa ngandung sampai 2 tahun. Dulu baca kitab-kitab fikih 2 tahun, ya, karena waktu itu belum ada sesar. 2 tahun, bayangkan lahir 2 tahun begigi, bisa makan jengkol langsung. Sekarang enggak, asal udah 9 bulan 10 hari, belah sesar. Nah, setelah anaknya lahir, masuk tahap yang ketiga. Apalagi si ibu, ini saya urutkan. Tangga pertama, fit and proper test. Tangga kedua, mengandung, baca doa, zikir, solawatan. Tangga yang ketiga, dia pun memegang anaknya. Tadi dia melahirkan, meregang nyawa, berkeluar keringat, bahkan urat tangannya saat melahirkan. Dulu ibu-ibu melahirkan begitu susah. Makanya dulu kalau ibu-ibu nasihatin anak, nak, kamu harus sayang taat sama aku. Aku melahirkan kamu meregang nyawa. Ibu-ibu zaman sekarang enak melahirkan, mencembuang ingus saja, lahir. Operasi, sesar. Makanya beda ibu-ibu yang melahirkan, rasanya luar biasa. Gimana rasanya Pak Ustaz? Entahlah, saya tak tahu. Nanti saya ceritakan, alah Ustaz macam pernah aja, kata ibu. Nah, ketika naik anak tangga yang ketiga, apa dia? Ibu mulai meletakkan si anak di sebelah kirinya. Datang bidan membawa, bu, anaknya, padahal tadi dia hampir mati, sakit. Begitu melihat janinnya, sakitnya hilang, dia senyum. Kenapa? Dia melihat buah hati belayan jiwanya yang sudah dikandung 9 bulan 10 hari, dia susukan anaknya. Dalam Al-Qur'an disebut wa hamluhu wa fisaluhu fi amaini. Mengandung, menyusukan anak selama 2 tahun. Sekarang orang tidak mau menyusukan anak. Lalu anak diserahkan ke mana? Al-Baqarah. Sapi betina. Jangan heran sifat sapi turun ke anak. Saya ngajar di kampus, sedang menjelaskan di depan lokal. Jadi mahasiswa sekalian, permasalahan umat Islam saat ini yang sedang kita hadapi adalah problematika umat. Dia nyantai update status. Saya menjelaskan depan lokal, saya nengok dia heran. Ini anak kenapa nih? Apa tadi salah makan? Apa kesambet ini? Lama saya bingung. Kapan Ustadz dapat jawabannya? Saya dapat jawaban kenapa anak sekarang tidak peduli kepada dosen, enggak peduli pada orang tua, karena dapat jawaban pas hari raya Idul Adha. Idul Adha saya melihat 10 sapi dipajang, ketika sapi pertama dipotong, 9 sapi enggak ada yang peduli. Yang makan tetap makan, kawannya bersimbah darah, dia nyantai aja. Baru saya paham, oh, air hujan tidak jatuh jauh dari pincurannya. Sifat ibu turun ke anak, sifat sapi yang cuek, tak mau tahu, turun ke anak. Makanya jangan, jadi kami gimana nih Pak Ustadz, yang lalu biarlah berlalu. Yang akan datang kita perbaiki baik-baik. Jadi anak tangga yang ketiga, susukan anak. Saya suka dengar RRI. Kalau sore mau berangkat berceramah malam, susukan anak Anda 6 bulan tanpa makanan tambahan. ASI eksklusif. RRI, Departemen Kesehatan. Jika anak Anda susu ASI eksklusif, tulangnya akan kuat, terhindar dari osteoporosis, otaknya akan cerdas, kebal penyakit, dan hubungan emosional dengan ibu dekat dan rapat. Betul. Padahal itu aslinya 2 tahun, ditawar oleh Dinas Kesehatan menjadi 6 bulan. Dulu anak-anak kecil mandi sungai. Saya rumah dekat sungai, mandi sungai kena hujan sampai biru bibir. Enggak ada demam, enggak ada sakit. Kenapa? Susu ibu sehat. Anak sekarang baru ngeliat mendung udah bersin. Makanya ibu nanti punya mantu. Nah, kamu ini kan mantuku, aku tidak ingin cucuku menyusu kepada Al-Baqarah, maka kamu susukan. Jadi mamah dulu menyusukan anak, mama enggak. Kenapa? Belum dengar ceramah. Apa boleh buat? Tapi kamu yang sudah nonton video ini, maka dengarkan baik-baik, karena ini adalah hak anak. Jangan sampai anak tidak mendapatkan haknya. Luar biasa, anak dulu cerdas daya tangkapnya. Ustaz, mak saya orang kampung, saya nyusu dengan mak saya. Karena setelah saya baca hadis, saya baca ayat, saya kaji, saya tanya lagi mak saya, saya dulu mak nyusunya sama sapi apa sama kambing? Enak aja kamu, sama saya, mengalir darah saya dalam darahmu. Begitu ya. Nih, pendidikan. Yang keempat, dimasukkanlah korma ke dalam mulutnya. Namanya tahnik, bukan teknik. Kalau teknik nama fakultas, fakultas teknik sipil. Teknik industri, tahnik korma. Tapi jangan masukkan korma bulat-bulat. Kormanya dikunyah. Setelah dikunyah, airnya diperaskan. Ma, kata anak yang sudah besar, ya, tadi adik dikasih kurma ya? Iya, kenapa dikasih kurma? Pokoknya buat aja, jangan tanya-tanya. Nanti banyak tanya, masuk neraka, kata Pak Ustaz. Ternyata tempat yang paling nyaman di dalam dunia ini adalah perut ibu-ibu. Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Kenapa? Ketika cuaca di luar panas, tinggal di Afrika Utara, 50 derajat Celcius panas, tidak ada bayi yang melompat kepanasan. Karena di dalam itu adem, ayem, tenteram, sejuk, tenang, nyaman. Ketika di luar dingin, tinggal di kutub utara, di bawah 0 derajat, tidak ada janin yang beku di dalam. Kenapa? Di dalam hangat. Tapi begitu dia keluar ke dunia, cuaca ekstrim. Makanya bayi yang prematur dimasukkan ke dalam apa namanya? Inkubator. Saya sangka oven. Masuk ke dalam, cuaca stabil. Nah, memanaskan badannya dari luar dengan selimut. Dari dalam gimana? Kalau bapaknya memanaskan badan dari dalam minum bandre, anak dikasih bandre, mati dia. Jadi gimana caranya? Masukkan cairan gula, itulah sunnah Nabi, masuk cairan korma ke dalam. Utamanya cari orang soleh. Makanya sahabat Nabi membawa anaknya ke Nabi, ya Nabi kasih, Nabi makan korma, kasih ke mulutnya, lalu dia makan, hangatlah badannya. Ini sunnah. Anak saya kemarin belum Pak Ustaz, sekarang udah kelas 2 SMP, boleh saya kasih? Dia udah makan pecel lele. Maka dudukkan anak mantu ibu sejenak. Kamu, kalian, lajang, sudah nikah, dengar nih baik-baik. Ini langkah-langkah kalau kalian nanti punya anak. Apakah mesti berurutan? Nyusu dulu, makan korma dulu, baru azan dulu? Enggak mesti. Azan dulu boleh, makan kormanya dulu, tahniah boleh, mau susukan boleh. Yang penting mana? Yang tiga-tiga ini sunnah, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu yang ke 6 masuklah akikah. Kullu mauludin, setiap anak, murtahanun biaqiqatihi, anak yang lahir tergadai dengan akikahnya. Lalu bagaimana menebus? Ibu kebetulan enggak ada duit. Gimana nih Pak, anak kita mau masuk sekolah? Ya udahlah, kita gadaikan ada surat tanah, nanti ketika ada duit tebus. Bu, pinjam uang sebentar ya, 1 bulan. Jaminannya mana? Ini cincin. Nanti ketika ada uang, tebus. Anak itu tergadai. Bagaimana cara menebusnya? 3 cara menebus anak. Pertama, tuzba'u anhu yauma sabi'ihi, sembelihkan kambing hari ke-7. Yuhlaku, cukur rambutnya. Rambutnya dulu di dalam itu bercampur dengan darah hitam najis kotor, cukur. Wayu sama, kasih nama yang baik-baik. Nama perempuan Khadijah, Aisyah, Fatimah. Kalau nama laki-laki yang dinisbatkan kepada Allah, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Wafur, Abdul Somad, Muhammad, Ahmad, Hasan, Husain. Ini orang sekarang buat nama macam-macam. Entah nama artis nama. Nama kamu siapa? Jodha Akbar. Kok hidungnya pesek? Enggak sesuai dengan nama. Nama, baca absen. Saya kalau awal semester satu lokal 30 orang. Michael. Hitam macam arang. Bayangan Michael putih. Siapa namanya ini? Camry. Saya sangka merek Toyota. Bapak kamu dulu waktu ibumu hamil ingin punya Toyota Camry ya? Bukan Pak. Terus kok namanya Camry? Ini saya lahir 17 Agustus. Jadi kemerdekaan Republik Indonesia. Kasihlah nama yang baik. Kalau sudah terlanjur Camry, buat Muhammad Camry. Atau Camry Abdillah. Kan mantap. Nah, kasih nama, cukur rambut, rambutnya ditimbang. Seberat apa? Maka sedekah perak. Perak 1 gram 70 ribu. Ustaz tahu dari mana? Saya ngikat cincin. Cincinnya perak. Pak, perak berapa 1 gram? 70. Oh, berarti kalau berat rambutnya 10 gram, 700 ribu. Kalau beratnya 1 on, 100 gram, kalilah. Berapa tuh? 7 juta. Kebetulan anaknya lahir rambutnya tipis. Kiri sebelah, kanan sebelah, belakang. Saya mau pakai emas lah Pak Ustaz. Ya enggak apa-apa. 1 gram emas 500 ribu. Rambut anaknya cuma 5 gram. 2 juta setengah. Pas lahir anaknya macam Ahmad Albar. Pakai perak. Apa hukumnya? Sunat. Bukan wajib, jangan katakan wajib. Hari ke-7 potong kambing. Pak Ustaz, kami enggak sanggup hari ke-7, mertua belum pulang, masih ramai tetangga, sahabat, duit enggak ada. Hari ke-14. Enggak bisa hari ke-14, hari ke-21. 3 stasiun, 7, 14, 21. Enggak juga bisa 21. Enggak usah tengok tanggal lagi, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 4 tahun. Pak Ustaz, boleh enggak kalau anak saya nanti akikahnya pas hitanan aja? Maksudnya sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Enggak, jadi enggak beli kambing lagi. Pas hitan sekaligus. Oh, kalau gitu enggak usah pas hitan, Bu. Jadi seragamkan aja. Akikah sekaligus hitan sekaligus akad nikah. Ini orang irit sekali. Orang ingin punya anak sampai bayi tabung ke Singapura. Bayi tabung paling murah 50 juta. Itu pun mungkin tabung-tabung plastik bekas. Ini cuman 2,5 juta. Paling di Batam 3 juta harga kambing. Gak ada apa-apanya. Belikan kambing. Hari ke-7 potong. Pak Ustaz, saya ini dari kampung, miskin, susah. Sekarang baru punya uang. Umur sudah 40. Bolehkah saya akikah sekarang? Boleh. Ibu yang belum akikah, pulang dari sini, langsung cari kambing. Potong, nanti malam saya datang. Tapi kalau sudah 40 tahun, akikah saja. Jangan pakai potong rambut. Udah 40 tahun, potong. Jangan pakai marhaban. Udah 40 tahun, nanti saya datang dengar suara mikrofon. Marhaban, Ayanur. Disangka yang diayun cucunya. Tengok neneknya. Patah tiang ayunannya. Nah, hitung namanya sedekah. Pak Ustadz, saya belum akikah Pak Ustadz. Apakah boleh saya berkurban? Boleh. Akikah sama kurban gak ada hubung kait. Duitnya cuma 3 juta. Saya akikah apa kurban? Kurban aja, kurban yang dekat sekarang. Nanti ada duit lagi baru akikah. Akikah tidak wajib. 4 mazhab sepakat. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Akikah itu sunat muakkad. Akikah saya itu tanggung jawab bapak saya. Tapi kalau saya mau buat, hukumnya baik, enggak masalah. Ini tentang masalah akikah. Datanglah tamu ramai-ramai. Oh, saya enggak mau datanglah acara akikah anak ibu anu. Kenapa enggak mau? Saya kalau nengok kambing kumat darah tinggi saya. Belum makan kambing, baru nengok kambing kumat darah tinggi. Apa doanya? Barakallahu laka fil mauhub. Semoga Allah memberikan berkah pada anakmu. Wa syakartal wahib. Engkau bersyukur kepada Allah yang memberikan anak. Wa balagha asyuddahu. Anakmu sampai usia dewasa. Wa ruzikta birrahu. Engkau dapat baktinya. 4 doanya. Datang si ibu nengok bayi, enggak kedengaran doanya. Tadi ibu ngomong apa? Enggak tahu doanya, jadi saya pura-pura aja. Doa bahasa Indonesia boleh. Putune iki apik tenan, insyaallah. Boleh. Doa enggak mesti bahasa Arab. Ya Allah, jadikanlah anak ini menjadi anak yang soleh dan solihah, dapat suami boleh, enggak salah. Maka kita doakan. Ini adalah kebaikan. Dah selesai bertahap. Sekarang masuk tahap yang ke-7. Apa itu yang ke-7? Muru auladakum bisalah. Suruh anak kamu salat. Wahum abna usaba'ah. Ketika berumur 7 tahun. 7 tahun suruh salat. Wadribuhum fil asrah. Ketika umur 10 tahun pukul. Tapi jangan karena marah sama bapaknya, anaknya yang dipukul. Kamu kenapa hilang telingamu sebelah? Mak saya dulu jewer Pak Ustaz, tanggal. Mukul enggak boleh tangan terlalu tinggi. Mukul enggak boleh sampai patah. Mukul enggak boleh berbekas. Mukul enggak boleh pada alat vital sampai dia impoten. Maaf cakap. Mukul enggak boleh sampai dia trauma. Mukul hanya mendidik supaya dia sholat. Gak pernah berhenti mulut nyuruh sholat. Sholatnya umur berapa? 7. Kalau sholatnya umur 7, ngapal fatihahnya kapan? Umur 3, umur 4, umur 5. Ibu sambil masak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Anaknya di bawah juga sambil masak-masak. Kul huwallahu ahad. Allahus samad. Maka anak dan ibu keduanya mengalir pahala ibu setelah meninggal dunia. Si anak ngajar ke cucu, cucu ngajar ke cicit, sampai seterusnya. Itulah amal jariah. Ibu bukan LCMA, tidak pernah kuliah di Mesir, bukan ustazah, tapi punya murid yang mengamalkan sampai ke anak cucu. Didik anak-anak kita. Nak, sudah hafal Fatihah? Belum. Dengar mama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ustaz dulu belajar ngaji sama siapa? Saya belajar ngaji dari alif-alif sampai khatam Quran dengan emak saya. Mak ustaz guru? Bukan. Mak ustaz ustazah? Tidak. Mak ustaz siapa? Perempuan biasa, bukan sekolahan, tapi dia dudukkan saya. Masih ingat saya ngaji. Setelah saya khatam Quran, dia tidak merasa lebih pandai, diserahkannya ke guru mengaji. Umur belum sampai 7 tahun, saya dibawa ke guru mengaji. Pak Ustaz, ini anak saya namanya Abdul Somad. Ini alif-alif, ingat saya waktu itu. Alif di atas, alif di bawah, ya alif depan, u, a, i, u. Alif dua di atas, an, alif dua di bawah, in, alif depan, un, an, in, un. Ternyata ibu-ibu senyum. Yang senyum berarti udah tua. Kalau anak-anak gadis sekarang enggak nyambung. Kenapa? Karena mereka ngaji pakai ikro, a, batabah, batata, basabah. Nah...